janji janji janji marang awakku, nyatane mung palsu palsu sekolah bemu. Sajane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging apa awak iki isih tresno setengah mati. Atepmu yang sirah iki mungkin gak karuan mikir ke kowe cahayu, senggawe pikiran neng apa kau goyang ini mendino tak sepeleke. Apa orang mikir kowe kisen tak tresnani, apa uwes lali kowe kisen tak anteni, nanging kabeh janji kuwi wes ora terbukti mung larani ati pasrah karo sang ilah. Tresno, tresno, luwe pecek kowe lunga, ga iso tepo sliro, gawe atiku nelongso, mending pecot wae. Kowe tresno sing liyane, aku trimo pedot senajan rasane abot. Pasirino.